herbangin persahabatan soda anti kanker, menetralisir racun dalam tubuh, mencegah diabetes tip 1 dan 2. Oke, kita coba lagi sebuah lagu karya cipta dari Bang Haji Ramadhan. Lagu berikut cerita tentang seorang istri yang begitu setia banget. Sampai-sampai terharu. Terharu. bye.